ko singgah ka Pariaman. Kok bajalan babuah bati, kok malenggang babuah tangan, salah lawak nan jola pekoci, lama rasonyo tak talu. Ada buah ombak pantai Gandoria, bisa anginnya tanangkan pikiran. Si unyangnya rancak, si ajonnya gagah, budinya elok jadi tauladan. Si unyangnya rancak, si ajonnya gagah, budinya elok jadi tauladan. Pariaman makin tak jelas, pemandangan alamnya sabana rancak. Ondeh dun sana, mari marilah, marilah singgah ke Pariaman. Pariaman makin tak jelas, pemandangan alamnya sabana.